Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan yang membatasi kegiatan impor barang. Ada pembatasan impor melalui pemberian angka pengenal importir baik untuk importir umum maupun produsen. Peritel sayur dan buah-buahan juga sekarang tidak boleh melakukan impor langsung. Dan rencananya, produk elektronik, tekstil, mainan anak, dan makanan olahan juga akan diperketat impornya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda melihat langkah pemerintah menyoroti barang impor ini? Pembatasan impor itu kan juga disuarakan oleh beberapa asosiasi pengusaha maupun juga dari beberapa elemen masyarakat ya, khususnya industri-industri yang memang di dalam negeri kalah bersaing dengan barang-barang dari impor. Pemerintah membuat aturan itu karena ada permintaan dari beberapa industri. Nah, cuman di sini memang kelihatannya industri-industri ini kan memang kalau kita tidak efisien atau kita tidak produktif ya, itu tentu akan kalah dengan barang-barang impor yang lebih murah. Sehingga apa yang menjadi korban adalah konsumen. Karena selama ini konsumen kan mendapatkan pilihan barang, baik itu produksi dalam negeri maupun barang impor. Nah, kalau ternyata barang impor itu lebih murah dan kualitasnya lebih baik, harganya lebih bersaing, tentu konsumen akan mencari itu. Kemudian diciptakanlah satu sistem, baik itu berupa standar nasional Indonesia, produk-produk harus mendaftar ke Badan POM, harus ada label halal, dan lain-lain. Tapi ternyata persyaratan-persyaratan teknis ini bisa dilakukan oleh barang-barang impor juga. Sehingga segala cara dicoba untuk menghambatnya. Salah satunya dengan aturan pembatasan ya. Apakah buah-buahan impor itu kalau masuk ke Indonesia hanya diizinkan di 4 pelabuhan. Di Medan, kemudian di Surabaya, di Makassar itu. Nah, kita tahu ya, jeruk dari Medan itu harganya murah. Tetapi pada waktu dibawa ke Jakarta, yang di sana 4.000 sampai ke Jakarta bisa menjadi 12.000. 8.000 itu karena apa? Karena pungli dari Medan sampai ke Jakarta itu ada beberapa kabupaten, beberapa provinsi, ada beberapa drum-drum ya di pinggir jalan ya, sehingga pungli itu termasuk juga nanti di pelabuhan di Bakauheni itu membuat harga jeruk yang 4.000 jadi bisa jadi 12.000 sehingga kalah bersaing. Nah, kalau sekarang pemerintah seperti Departemen Pertanian ingin bahwa jeruknya harus di darat ke sini dan nanti baru juga ke Jakarta, Anda bisa bayangin bahwa itu juga akan mengalami pungli-pungli yang seperti terjadi sehingga konsumen itu akan membayar harga jeruk yang lebih mahal. Dan kalau memang Indonesia produksi jeruknya itu banyak sekali dan pilihannya aja harganya bersaing, saya pikir nggak ada masalah. Tetapi kalau jeruk kita juga harus didatang dari Medan, mungkin konsumen akan mengurangi konsumsi jeruk, baik itu lokal maupun dari jeruk impor. Nah, ini kebijakan ini harusnya dikaji, jangan sampai suatu peraturan itu dibuat sehingga daya beli masyarakat turun, sehingga ekonomi kita juga turun. Karena kalau orang nggak belanja, orang nggak mau mengkonsumsi, kalau ada pilihannya nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada pilihannya, seperti hari ini tidak ada daging ya, daging sapi dikurangi, tentu itu akan berakibat bahwa harga bakso, harga sosis, harga produk-produk daging akan meningkat dan orang akan mencoba untuk konsumsi barang lain yang tidak kurang bergizi atau kurang baik buat kesehatan kita. Ini perlu mendapat perhatian juga dari pemerintah. Jangan sampai kita hanya membuat satu aturan yang sedemikian rupa supaya harga barang menjadi mahal. Karena itu akan meningkatkan inflasi dan pada akhirnya karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya beli akan turun dan ekonomi kita juga kurang berkembang. Saya tahun lalu produk perikanan juga punya masalah. Salah satu contoh yang paling gampang adalah kita mengimpor ikan dori dari Vietnam. Dori itu adalah aslinya ikan patin yang berasal dari Sumatera. Ya. Kemudian berdasarkan riset 12-15 tahun yang lalu bersama Vietnam, Indonesia dengan Perancis, biayanya dikembangkanlah ikan patin tadi di Vietnam dengan satu kolam yang terintegrasi. Dalam tempo 12 tahun, Vietnam sudah bisa mengekspor mencapai 1,5 miliar dolar dengan produksi hampir 2 juta ton. Indonesia punya patin ya dari sungai-sungai di Riau, kemudian di Banjar. Tetapi ternyata harga ikan patin yang berasal dari Banjar waktu itu dibuat file masuk ke Indonesia, ke Surabaya, ke Jakarta, harganya lebih mahal. Nah, di sini memang terjadi karena apa? Karena belum integrasinya perikanan di Indonesia. Sehingga apa terjadi? Restoran-restoran yang dulu menggunakan ikan dori tadi kesulitan. Nah, salah satu fasilitasi yang saya lakukan adalah saya mempertemukan antara prosesor petambak tadi dengan restoran ya. Saya ajak bertemu, saya ajak diskusi dengan importer juga bahwa Anda boleh impor, tetapi dalam waktu 5 tahun Anda harus sudah menggunakan produk dalam negeri. Jadi artinya importer tadi juga membantu untuk pengembangan produk-produk dalam negeri. Jadi ada cross subsidi ya, umumnya harga importnya harganya 25.000, harga lokalnya 35.000, maka dia mungkin ada subsidi sementara sampai bertahap. Mungkin tahun pertama bisa sampai 20%, tahun kedua mungkin 40%, tahun ketiga 60%. Jadi nanti suatu saat begitu kita sudah siap, maka kita bisa menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, internal, externally, kita juga lakukan. Kita juga ngomong perbankan. Kalau suku bunga kita lebih mahal, kredit kita tidak ada pendanaan dari perbankan dengan suku bunga yang layak, dan kalah bersaingannya, tentu akan mahal. Terus yang ketiga, kepada pemerintah daerah, izin-izin, pungli, kepreman-preman itu harus juga dikurangi. Kalau itu tidak dilakukan, biaya distribusi, biaya logistik kita yang mahal tadi akan menyebabkan barang-barang kita mahal. Nah ini ada beberapa langkah harus dilakukan sekaligus. Tetapi importer ya, yang sekarang melakukan impor produk-produk importasi, tentunya bisa kita himbau, kita ajak untuk juga mengembangkan pasar untuk produk-produk dalam negeri. Kalau itu bisa dilakukan dengan bertahap ya, tentu akan produk dalam negeri akan juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.